biarkan hujan basahi bumi, basahi semua mimpi yang pernah mati. Biarkan berkembang hujan bersemi, semua bunga-bunga negeriku ini. Dinginnya hujan sadarkan kita, terlalu lama kita telah terpenjara. Tiap tak berdaya terbakar mentari, hingga tak mampu teriakkan kata hati. Derasnya hujan, datangkan harapan, hadirkan indahnya satu perubahan. Karena negeriku, kau tetap negeriku, dan ku jaga selalu agar ragu tak jemu. Sudah saatnya bangun dari semua mimpimu, sudah saatnya meninggalkan sendiri. Sudah saatnya ku coba mulai berbaik, jangan tunggu keinginan tersimpan di hati. Biarkan hujan basahi bumi, biarkan negeri tercintaku bernyanyi.